Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'du. Kita masih dalam bab Fadlul ju'i wa khushunatul aish wal iktisaru ala al-qalili minal ma'kulati wal mashrubati wal maskunat. Keutamaan kondisi kelaparan dan kehidupan yang sederhana, demikian juga tidak berlebihan dalam mengambil kenikmatan dunia, baik berupa makanan, minuman, ataupun tempat tinggal. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau berkata, wa an Asma binti Yazid radhiyallahu anha qalat, kana kummu qamisi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila ar-ruzq. Wa huwa Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. War-ruzqu bis-sadi war-ruzqu bis-sini aidan huwa al-mafsilu bainal kaffi was-sa'in. Dari Asma binti Yazid, semoga Allah Ta'ala meridhai beliau, berkata bahwa pakaian Rasulullah SAW panjangnya sampai ke pergelangan tangan, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan, yaitu panjang lengan Rasulullah SAW itu, tangannya panjangnya itu sampai ke pergelangan tangan. Akan tapi hadis ini hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis dhaif karena di dalam rawinya ada Syahr bin Hawshab, dan beliau adalah seorang yang dhaif. Inti bahwa hadis ini menyebutkan tawadhu'nya Rasulullah SAW dan beliau tidak berlebihan dalam mengambil pakaian. Dan berlebihan di sini ada beberapa macam. Yang pertama, berlebihan dalam pakaian yang hukumnya diharamkan. Berlebihan sampai tingkatan diharamkan. Dan berlebihan yang sampai tingkatan diharamkan ini seperti musbil, memanjangkan kain sampai di bawah mata kaki bagi laki-laki. Ini sudah sampai tingkatan diharamkan. Demikian juga laki-laki memakai sutra, memakai kain sutra, sutra yang alami dari binatang atau dari ulat sutra, maka ini juga hukumnya diharamkan bagi laki-laki. Ini sudah termasuk berlebihan dalam berpakaian. Ada juga termasuk berlebihan yang hukumnya bukan diharamkan, tetapi orang-orang yang mulia senantiasa meninggalkan. Seperti dalam masalah tangan. Seperti pakaian yang berkaitan masalah tangan, Rasulullah SAW tidak memanjangkan. Demikian juga yang lainnya. Oleh karena itu berarti, memanjangkan ini ada dua macam. Memanjangkan yang diharamkan, seperti musbil. Ada juga memanjangkan bahkan yang dianjurkan, diperintahkan, seperti bagi wanita, diperintahkan untuk memanjangkan pakaiannya di bawah kakinya sampai satu jengkal bagi seorang wanita. Ada juga memperpanjang pakaian yang menunjukkan kesombongan. Akan tapi, di dalam masalah musbil ini juga kategorinya untuk kaki, demikian juga untuk tangan secara bahasa. Orang kalau memanjangkan celananya sampai di bawah mata kaki, maka dinamakan musbil. Kalau orang memanjangkan pakaian sampai lengan tangannya, itu pun juga musbil. Tetapi berbeda, kalau memanjangkan di bawah mata kaki, hukumnya diharamkan. Tapi kalau memanjangkan lebih dari lengan tangan, maka ini hukumnya tidak diharamkan. Hukumnya tidak diharamkan, berbeda. Walaupun tetap juga dinamakan dengan musbil, tapi hukumnya berbeda. Hadis yang kedua, kata Imam Nawawi, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, inna kunna yawmal khandaq nahfar, fa'uridat kudiyatun syadidatun. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bercerita ketika perang Khandaq. Kata beliau, kami ketika perang Khandaq, kami menggali parit untuk menghalangi masuknya orang-orang kafir ke Madinah. Maka ketika kami menggali, kami mendapatkan kudiyah. Kudiyah ini kata para ulama yaitu sebuah tanah yang padas, yang sangat keras sehingga kampak pun tidak bisa memecahkan tanah tersebut. Maka ketika kami menggali tanah ini, tiba-tiba kami dapatkan sebuah batu yang sangat besar. Sampai alat-alat kami untuk menghancurkan pun tidak bisa. Faja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan kondisi batu yang besar tersebut yang menghalangi parit ketika digali. Maka para sahabat mengatakan, hadhihi kutiyatun aradat fil khandaq, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ada batu yang besar yang menghalangi parit kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana nazil, ya saya nanti akan turun dan akan memecahkan batu itu. Tsumma qama wa batnuhu ma'subun bihajarin. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk menuju ke batu tersebut. Dan ketika kami lihat, kami mendapatkan perutnya Rasulullah SAW itu diikat dan disumpel di dalamnya sebuah batu, yaitu untuk mengikat atau menyumpel sehingga Rasulullah SAW tidak merasakan lapar dengan cara diikat batu di dalam perut Rasulullah SAW. Walabithna thalathata ayyam lanadzuku dzawaqan. Dan kami menggali khandaq atau parit ini selama 3 hari. Selama 3 hari kami tidak merasakan makanan yang enak sama sekali. Bahkan terkadang makanan tidak ada, minuman terkadang juga enggak ada. Sama sekali kita enggak makan selama 3 hari ini. Fa'akhadha Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mi'wal. Kemudian Rasulullah SAW ketika berdiri, beliau mengambil kampak. Dan Rasulullah SAW menuju kepada batu tersebut. Fadoroba. Setelah Rasulullah SAW mendapatkan batu tersebut, kemudian beliau berdiri di atasnya. Maka Rasulullah SAW memukul batu tersebut dengan kuatnya. Karena kencangnya pukulan Rasulullah SAW, fa'ada kathiban ahyal. Batu yang besar itu hancur sampai menjadi debu. Saking kuatnya pukulan Rasulullah SAW. Itu sampai menjadi kepingan pecahan-pecahan yang sangat kecil. Maka Jabir ini berkata, ya Rasulullah, fakultu. Saya ketika melihat kondisi Rasulullah SAW seperti ini, maka saya enggak tega. Yaitu saya lihat lapar yang sangat pada diri Rasulullah SAW. Maka saya berkata, kultu ya Rasulullah, idzan li ilal bait. Wahai Rasulullah SAW, tolong izinkan saya untuk pulang sebentar ke rumah saya. Maka Rasulullah SAW mengizinkan saya untuk pulang, sehingga saya pulang. Ketika sampai di rumah, Fakultu limrati, saya berkata kepada istri saya, ra'aitu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an ma fi dzalika sabrun. Fa indaki syai'. Wahai istriku, saya melihat sesuatu yang tidak membuat sabar pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu maksudnya saya melihat batu yang disumpel di perutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya enggak tega menunjukkan lapar sangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau itu punya makanan, wahai istriku? Maka istrinya mengatakan, indi sya'irun wa inakun. Di rumah itu ada gandum, demikian juga ada kurma. Maka saya siapkan, yaitu saya perintahkan istri saya untuk masak. Fadhabahtul anak. Dan saya menyembelih kambing. Dan anak ini adalah kambing yang masih kecil, cempe. Watahantu syair, dan saya tumbuk gandum tersebut, yaitu biji-biji gandum. Saya tumbuk, kemudian saya saring. Sampai menjadi gandum-gandum yang sudah tersaring. Hatta ja'alna lahma bil burmah. Sampai akhirnya kami masak daging tersebut. Kemudian kami campur dengan adonan gandum tersebut. Tsumma ji'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika sudah matang, saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adonan roti tersebut sudah mulai matang. Wal burmatu bainal athafi qad kadat tamduju. Dan saya dapatkan, yaitu roti tadi yang sudah dibuat, ditutup, yaitu ditutup, setelah matang ditutup, sampai akhirnya matang, rotinya matang, kemudian setelah itu ditutup. Fakultu tu'aimun li, fakum anta ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun aw rajulan. Maka saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, ya Rasulullah, saya di rumah ada makanan yang saya masak buat engkau wahai Rasulullah SAW. Maka silakan Anda pulang atau pergi ke rumah saya. Engkau sama beberapa orang saja, satu orang atau dua orang. Karena makanan cukup memang buat dua orang, tiga orang saja. Qala kamhu. Maka Rasulullah SAW bertanya sama saya, berapa makanan yang kamu bikin? Fadzakartu lahu, maka saya sebutkan, ya Rasulullah, saya masak kambing yang masih kecil, cempe, kemudian saya juga masak beberapa roti saja. Maka Rasulullah SAW bersabda, kathirun tayyib, itu makanan yang sangat banyak dan cukup. Kullaha la tanzi'il burmah. Kamu pulang dulu, kata Rasulullah SAW, kamu pulang dulu, dan kamu katakan kepada istri kamu supaya jangan menutup, jangan membuka tutup roti tersebut. Demikian juga biarkan roti-roti yang masih dimasak, yaitu di tanur, di tungku, biarkan masih di situ. Jangan kamu pindah tempat-tempatnya atau kamu buka penutupnya sampai saya datang. Hatta ati, sampai saya datang. Faqala, setelah itu Jabir bin Abdillah pulang. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat Muhajirin dan Ansor yang sedang menggali parit, Rasulullah mengatakan, kumu, wahai para sahabatku, ayo kita semuanya berdiri, semuanya pergi ke rumahnya Jabir. Faqamal Muhajirun wal Ansor. Akhirnya semua para sahabat Muhajirun dan Ansor yang menggali parit, semuanya berdiri, dan semuanya berangkat menuju rumahnya Jabir bin Abdullah. Fadakhaltu 'alaiha faqultu. Ketika saya pulang, kata Jabir ini, ketika saya pulang, maka istri saya mengatakan kepada istri saya, waihaki ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wal muhajirun wal ansar wa man ma'ahum. Celaka bagi kita. Rupanya yang datang ke rumah kita ini bukan hanya Rasulullah saja, Tetapi Rasulullah dan semua para sahabat Muhajirin dan Ansor dan semua orang yang ikut menggali parit semuanya datang ke kita, ke rumah kita ini. Qalat, maka istrinya mengatakan, hal sa'alaka, maka istrinya mengatakan, wahai suamiku, apakah Rasulullah SAW bertanya tentang makanan yang kita masak? Qultu na'am. Ya, Rasulullah SAW bertanya, apa yang kamu masak? Saya jelaskan, saya masak ini. Maka setelah datang rombongan-rombongan Rasulullah SAW dan para sahabat ini, qala udkhulu wa la tadaghatu. Rasulullah SAW mengatakan, masuklah, namun jangan berebut, semuanya duduk di tempat masing-masing. Faja'ala yaksirul khubza wa yaj'alu alaihi lahma. Setelah itu Rasulullah SAW mulai mendatangi makanan tersebut, kemudian memotong-motong rotinya menjadi potongan-potongan yang kecil. Wa yaj'alu alaihi lahma. Setelah itu potongan-potongan roti yang kecil ini dicampur dengan dagingnya. Wa yukhammirul burmah, yaitu dicampur antara roti dengan daging. Setelah itu, dan ini kalau di negeri Arab biasa, roti-roti yang sudah kering, ini biasa dimasak lagi, kemudian campur dengan daging biasa, dengan kuah juga, kuah daging, ini biasa. Wa yuqarribu ila ashabihi thumma yanzi'uhu. Setelah itu ketika sudah dicampur sama Rasulullah SAW, akhirnya dihidangkan kepada para sahabat. Setelah di depan para sahabat, baru dibuka sama Rasulullah SAW. Falam yazal yaksiru wa yagrifu hatta syabi'u. Dan Rasulullah SAW senantiasa memotong roti dan membagikan kepada para sahabat, mengeluarkan dari tempat tersebut, sampai semua para sahabat makan dan semuanya kenyang. Wa baqiya minhu, sampai banyak tersisa dari makanan tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada keluarga Jabir ini, kuli hadza. Sekarang kita semuanya sudah pada makan, maka sisanya makanlah wahai keluarga Jabir. Wa ahdi, dan berikan hadiah juga kepada tetangga-tetangga kalian. Fa innan nasa asobathum maja'atun. Karena pada hari ini banyak atau manusia-manusia di Madinah ini sedang ditimpa paceklik. Yaitu kondisi itu memang paceklik. Sehingga Rasulullah SAW susah sekali mendapatkan makanan. Demikian juga manusia-manusia yang lainnya. Akhirnya dari ini, Rasulullah SAW makan. Para sahabat Muhajirin dan Ansor yang ikut menggali parit yang makan. Demikian juga tetangga-tetangga Jabir. Semuanya juga ikut makan dari makanan tersebut. Dalam riwayat yang lain disebutkan, kata Imam Nawawi, wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat disebutkan secara panjang, secara detail, berapa jumlah sahabat yang ikut makan bersama Rasulullah SAW. Kalau tadi riwayat yang pertama nggak disebutkan berapa jumlahnya, tapi kalau riwayat ini jelas sekali disebutkan berapa jumlah sahabat yang ikut makan bersama Rasulullah SAW. Rupanya jumlahnya 1000 sahabat. Jumlahnya banyak. Kata Imam Nawawi, wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, Jabir berkata, lamma hufiral khandaku ra'aitu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam khumason. Ketika kita menggali parit, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu perutnya kosong. Fan kafatu ila imra'ati. Maka saya pulang ke rumah menemui istri saya. Fakultu hal indaki syai. Maka saya bertanya sama istriku, apakah engkau punya makanan? Fa inni ra'aitu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khamasan syadidan. Karena saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, saya lihat beliau sangat lapar sekali. Fa akhrajat ilayya jiraban fihi sa'un min sya'irin. Akhirnya istrinya mengeluarkan sebuah kendi yang di dalamnya ada biji gandum. Walana buhaimatun dajinun fadzabathuha. Dan saya waktu itu juga punya kambing. Akhirnya saya sembelih kambingnya. Wa tuhantu sya'ir, kemudian biji gandumnya saya tumbuk sampai saya pisahkan, kemudian saya masak. Fafarogat ila farogi. Akhirnya ketika istri saya selesai masak, waqata'tuha ila burmatiha, kemudian roti sudah saya siapkan, sudah saya potong-potong. Tsumma walaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka saya pergi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka istrinya mengatakan, sebelum Jabir ini pergi, kata istrinya, la tafdhahni bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu wa suamiku, jangan membuat malu diriku di hadapan Rasulullah SAW dan para sahabat. Maksudnya di sini, yaitu jangan banyak-banyak mengundang orang sampai akhirnya nanti makanan cukup dan kita sebagai tuan rumah malu mengundang orang rupanya makanannya nggak ada atau kurang makanannya. Fajitu, maka saya penuhi perintah istri saya ini, yaitu saya datang kepada Rasulullah SAW, fasarortuhu, dan saya menyampaikan kepada beliau pelan-pelan, yaitu rahasia. Hanya beliau saja yang saya sampaikan, saya pelan-pelan menyampaikan supaya sahabat-sahabat yang lainnya enggak dengar. Fakultu, maka saya mengatakan dengan pelan-pelan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dzabahna buhaimatan lana. Wahai Rasulullah, kami menyembelih kambing di rumah saya. Wa tahanna sha'an min sya'irin kana indana. Dan kami telah memasak roti yang ada di rumah kami. Fata'ala anta wa nafarun ma'aka. Maka silakan wahai Rasulullah, engkau beberapa orang juga sahabat yang kau pilih, silakan ajak ke rumah saya. Fasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya sudah ngomong pelan-pelan seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu teriak di hadapan para sahabat, ya ahlal khandaq. Wahai para sahabat yang ikut menggali perang Khandaq, Khandaq ini, inna Jabiron qad sa'ana su'ron fahayyaha lana bikum. Rasulullah SAW teriak dengan suara keras mengatakan, wahai sahabat-sahabat yang menggali Khandaq, sesungguhnya Jabir ini telah memasak makanan yang cukup bagi kita semuanya, ayo kita semuanya pergi ke rumahnya. Faqala Nabi SAW, maka Rasulullah SAW berkata kepada Jabir, la tunzilunna burmataka, nampan yang di situ ada rotinya, jangan kamu turunkan. Yaitu silakan taruh di situ, jangan dipindah-pindah. Wala takhbizunna ajinakum hatta aji. Demikian juga roti yang sudah dibuat adonan, biarkan, jangan diolah sampai saya datang. Faji itu, maka saya pulang ke rumah. Wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam yakdumun nasa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, beliau paling depan. Setelah itu diikuti di belakang beliau adalah para sahabat-sahabat yang lainnya. Hatta jitu bi imraati, sampai saya mendatangi istri saya. Faqalat, maka saya dalam kondisi sedih, yaitu pulang ini dalam kondisi sedih dan takut. Maka istri saya bertanya, "Bika wa bika?" Ada apa kok engkau wajah kamu seperti ini? Maka kultu, saya mengatakan kepada istri saya, qad fa'altu alladhi qulti. Saya sudah menjalankan perintah engkau, yaitu supaya pelan-pelan saya ngomong sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah memanggil semua para sahabat. Akhirnya Jabir dan istrinya nunggu datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, fa akhrajtu lahu ajinan. Maka Rasulullah SAW mendatangi adonan roti yang belum dimasak ini. Fabasaqa fihi. Rasulullah SAW meludah. Ludah beliau kemudian dicampur sama adonan roti. Wa barakakan. Dan Rasulullah SAW mendoakan barakah. Thumma amida ila burmatina. Kemudian Rasulullah SAW juga mendatangi ke tempat masaknya kambing, yaitu panci untuk masak kambing. Rasulullah SAW meludah, kemudian Rasulullah SAW mendoakan barokah. Setelah itu Rasulullah SAW berkata kepada istrinya Jabir ini, udai khobizatan, panggil orang-orang yang terbiasa masak roti, yaitu memasukkan roti ke tanur atau tungku. Setelah itu orang-orang dipanggil supaya membantu istrinya Jabir ini masak. Setelah datang orang-orang ini, akhirnya semuanya kerja bakti untuk masak. yaitu masak menempelkan roti di tanur, di tungku. Waqdahi min burmatikum wala tunziruha. Setelah itu panci yang ada dagingnya supaya disuruh untuk menyiapkan, memasukkan ke nampan-nampan yang kecil. Kata Jabir mengatakan, wahum ulfun. Dan jumlah para sahabat itu ribuan, yaitu lebih dari 1,000. Datang di situ di rumahnya Jabir, fa'aksamu billah, kata Jabir, dan saya bersumpah dengan nama Allah Ta'ala. Ketika menceritakan kisah ini, la'akalu, semua para sahabat makan darinya, hatta tarokuhu, sampai tersisa dengan banyaknya, wanharofu, dan sampai kami melihat para sahabat ini kalau berjalan sudah enggak kuat, saking kenyangnya mereka makan dari makanan tersebut. Wa inna burmatana lataghittu kama hiya. Setelah para sahabat semuanya makan, saya melihat, kata Jabir ini, saya melihat tempat di dalamnya itu ada tungku, yaitu tungku yang ada rotinya, demikian juga tempat yang ada dagingnya, nampan itu mengeluarkan suara, yaitu ada suaranya, di dalamnya itu ada suaranya, dan tidak berubah sama sekali. Jumlahnya tidak berubah, demikian juga dagingnya walaupun sudah dimakan sama ribuan para sahabat, itu pun juga tidak berubah. Wa inna ajinana la yukhbasu kama huwa. Demikian juga roti-roti yang tadi masih adonan, ketika sudah dikeluarkan dimasak, adonannya pun masih tersisa dengan banyaknya. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim. Kalau kita perhatikan hadis ini, jelas sekali menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu diberikan mukjizat sama Allah Ta'ala. Dan mukjizat ini bermacam-macam. Terkadang mukjizatnya dengan takthiru tu'am, menjadikan makanan yang sedikit menjadi banyak, cukup oleh banyak orang. Dan Rasulullah SAW tadi, ketika kita perhatikan dari kisah ini, Rasulullah SAW itu meludahkan air ludah beliau. Kenapa? Karena memang zatnya para nabi dan rasul itu barokah. Sehingga boleh kita itu ngelap berkah dari air ludah beliau, keringatnya beliau, rambut beliau, itu dibolehkan. Bahkan Rasulullah SAW itu kalau mencukur rambut, Rasulullah SAW itu kalau mencukur rambutnya, para sahabat itu nunggu di bawah beliau. Setiap rambut yang jatuh, tidak jatuh kecuali jatuh di tangannya para sahabat. Setelah itu rambutnya dibagi-bagi satu-satu. Sama sahabat-sahabat ini, rambutnya Rasulullah dimasukkan ke botol, kasih air, disimpan. Nanti kalau ada orang sakit, biasanya diobati dari air yang sudah dicampur dengan rambutnya Rasulullah SAW. Demikian juga terkadang dari keringatnya. Bahkan kata Suhail ini masih kafir waktu itu, ketika terjadi perdamaian Sulhul Hudaybiyah antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy, kata dia, saya tidak pernah, saya sudah sering, saya karena ini delegasinya kafir Quraisy, saya sudah keliling ke semua dunia ini, raja-raja di raja saya datangi, saya tidak pernah mendapatkan raja yang paling dihormati, dianggungkan sama pengikutnya, kecuali Muhammad kepada para sahabatnya. Rasulullah itu kalau meludah, tidaklah air ludah beliau jatuh kecuali di tangan sahabat, kemudian diusapkan ke wajah mereka. Rasulullah SAW itu kalau mengeluarkan riaknya rebutan para sahabat untuk mendapatkan. Dan itu Rasulullah SAW mengizinkan. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan, karena memang jasadnya para nabi dan rasul itu barokah. Jasadnya para nabi dan rasul itu barokah. Rasulullah SAW setelah meninggal dunia, sisa dari jasadnya beliau itu juga masih barokah. Rambutnya, demikian juga keringatnya, atau yang lain masuk barokah. Tapi kalau dikiaskan kepada yang lain, kepada ustadz atau kiai atau wali atau yang lainnya, maka ini hukumnya tidak dibolehkan, bisa jatuh kepada perbuatan syirik. Yang dibolehkan hanya jasadnya para nabi dan rasul. Selain itu, maka hukumnya tidak dibolehkan sama sekali. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanallahi wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.